Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Yes Radio Kebangan Cilacap. Nah guys, dulurnya dua cerita ya. Tentang bocah kembar guys. Kelahiran bocah kembar naring rumah sakit umum daerah Curanmor. Aduh lah, jadi ceritanya ke langsung balas ya. Anak dokter persalinan ke cerita-ceritanya lagi dua proyek kakek. Mana proyek? Karena bongar melahirkan gue cacahnya papat. Oh ala jan, jangan katak modot ini ngerogoi dokter ya. Ngerogoi dompet mas kuting gue jujuni loh. Nah ini cerita-ceritanya kayak gue ya. Anak wong papat, wong lanang kabeh bojo-bojone kabeh ge lagi nunggu nang ruang tunggu rumah sakit gue mau. Sing siji ya wong Jakarta. Sing nomor loro ge wong Sunda asli, Kang. Ya wong Jawa Barat ge. Terus sing ketelu ge wong Batak. Nah, sing kepapat wong Cilacap. Nah, cerita-ceritane kayak gue ya. Barang sejam, rong jam, telung jam, patang jam ke dokternya terus melakukan persalinan. Terus brojol na bayi gue mau ya. Terus metu sekang ruang persalinan nemoni bapak-bapak gue mau. Bapak-bapak sing pertama ditemoni gue bapak-bapak sekang Betawi. Kayak ngapati nih gue bayu. Eh, pada bubar. Oh, ala primis ya, pada bocor pada sih ya. Wong ati sing wadon iki lagi pada kedangsangan lahir anak Erika pada kok malah Rika kok ora duwe aturan. Rika kok ora genah ngapa-ngapane. Kok malah lagi teni bojone lahir malah jajar ndonga mari masjid, malah gaplean jan. Pada bubar. Eh, bojone Rika kes bareng lahirna. Dadi wong kok ya arep nyusah napung dia baik. Maning-maning rikari gawe anak macam diatur aja bareng-barengan. Kaki dari nyuahir sih gedang sangan. Nanti yang ngelabang malah kau menebu. Iki jan. Rawung papat ngelahir nas kali bus maning. Wis guys, pada ngelahir nak bojo Rika pada. Ini Rika mung singkang Jakarta merek ini maju ini. Wis jadi pada gaplean bae bubar. Didongkar kue ini kue. Kodoh jema-jeman kiki carane ya. Ini mau Jakarta kan ini. Ada apa dok? Ada apa dengan me? Kita lagi asyik main gaplean ini. Kenapa panggil-panggil? Kurang kerjaan lu dok. Ngasih piring yang boleh. Ngomong Jakarta mau Banyumas kue. Bener ngomong. Gue Betawi asli Jack. Perkenalkan, gue ini Betawi asli. Gue adine Rano Karno. Tahu Rano Karno lu? Lu tahu Rano Karno kan? Gue adine gue. Gue adiknya gue. Gimana istri gue udah selesai? Modot-modot nak. Bocah belum? Jakarta mbok atau mana kok Jakarta kan. Oh alah oke, selamat nggih Pak Jakarta, selamat sekali niki jan pas banget karo impen anak Erika lahir selamat kembar loro. Anak gue lahir kembar dua dok. Iya kembar gue. Alhamdulillah robbil alamin. Pas sekali tuh dok, gue tuh kerjanya lo tau nggak dok, gue tuh kerjanya di pabrik dua bersaudara. Anak gua kembar dua, kayong pas pisan ya dok. Oh, jadi jenengan kerjanya nang pabrik dua bersaudara. Pantesan anaknya kembar loro. Ya wis, selamat ya. Sekarang saya panggil gue bapak-bapak gue sing kumisnya mandeng-mandeng gue wong Sunda gue ngene maco. Ngene maco gue wong Sunda ngene. Kumaha tuh dok, kumaha. Bojone saya teh sudah melahirkan apa belum? Betul tidak? Wah, gajahmu nyirok-nyirok na agi mau pembaharang. Emang Sunda? Urang teh abdi Sunda ya. Wah, urang teh abdi Sunda. Bojone Rika, bojone urang aja ya. Urang apa ke? Gorengan urang apa? Golongan urang ke ya? Bojone urang sudah melahirkan ya, melahirkannya kan luar biasa. Bojone urang ternyata melahirkan bayi tiga kembar sekaligus. Anak urang teh kembar tiga, kembar telu ya. Kembar telu. Aduh, jahat. Alhamdulillah, hirobil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wangalani wasobias mangin ama batu ya Allah matur nuwun. Ki jan pas sekali dok. Makanan teh sepertinya pas sekali ya tuh dok. Anak saya teh kembar tilu, anak saya teh kembar tiga. Karena saya teh kerjana itu di pabrik tiga berlian atu dok. Alhamdulillah. Oh, jadi jenengan kerjana di pabrik tiga berlian? Iya tuh dok. Yang pas teman ya, kerja nang pabrik tiga berlian anaknya kembar telu. Selamat ya, mudah-mudahan ya sekali lagi panjang umur. Selamat waras kabeh bojone gagahan bedi rumat gabaring ana ya. Oke, yang berikutnya saya panggil orang Batak. Ah, kan Batak, Batak masih Trak. Horas bah, dokter. Apa kabar lu? Batak ngomong kayak gue. Wah. Jadi Horas bah juga. Anu Pak Batak jin semu sing memberikan selamat untuk panjenengan. Horas bah. Selamat Horas buat apa Horas? Ya selamat. Istrinya panjenengan sudah berhasil melahirkan dengan selamat. Horas bah. Horas. Dari mana kau tahu kalau istri aku melahirkan anak-anakku dengan selamat, dokter? Apa mesti aku dianak Horasan kalau ngomong Batak apa kepriwe sih? Ya wis, gini jelas aku tahu kalau istrimu itu melahirkan dengan selamat karena masih urip. Karena tesi hidup anggar wis koit berarti surah selamat. Oh begitu, Horas dokter. Saya ingin mengucapkan terima kasih dokter atas bantuan dokter istri saya bisa melahirkan. Tapi ngomong-ngomong, apakah anak saya juga kembar dok? Wah, anak jenengan kembar, kembar papak. Wah, hari itu dibayar pagi kemandian rumah berdiri kan dia. Kembarnya bayinya siapa patak. Wah, anak itu biasa banget yakin. Selamat ya. Wah, benar itu dok. Benar. Wah, jadi melu-melu nyong. Benar, anak anu kau ini lahir kembar empat. Wah, itu cocok sekali itu dokter. Itu cocok sekali. Cocok prima. Ya, cocok baik. Aku itu kerjanya di pabrik empat sekawan. Jadi pas sekali kalau anak aku kembar empat. Man, dengan kerjaan pabrik empat sekawan anaknya kembar empat kayaknya ya. Iya dokter. Selamat ya, selamat. Mudah-mudahan sekali lagi selamat dunia akhirat. Jangan lupa kau adani dulu anak-anak kau. Empat anak kembar berarti adanya empat kali, Horas, bah. Apa baiklah soal moninyo. Aduh lah. Oh iya, tesnya jimaning ya. Wong Cilacap ya kandaning ini. Ini kandaning ini. Malah koma kamit, bah. Ngapa sih ini? Aduh, gari ditaktok ya. Tinggal semaput, Tinggal semaput, tinggal semaput, tengah toki pun gue. Kok semaput tempat turu gue? Pak dokter ya? Yang juru kuncinya Sunan kali jaga ke? Ya dokter ya, gue mau pakarnya berputih-putih. Mereka ngapari kah semaput? Walah, jangan. Tenang, bay, tenang. Orang apa-apa ya. Ini jenangannya bang wadon melahirkan gue selumrah wis biasa. Aja sepaneng, aja semaput, aja terus dedik. Nervous biasa bay, sebenernya gak ketongannya bay. Ya bojone Rika lagi proses persalinan yang jero durung rampung. Bojonenya durung rampung? Durung. Aduh dok, lahan yang mesti banget dok, yang mesti banget. Gak penting apa? Biasa mau matem melahirkan gue biasa, jadi pikir-pikir banget. Dongak-dongak, kan cepet rampung. Aja-aja anaknya kembar ya dok. Aduh yang mesti banget karena anaknya kembar loh dok. Loh, dia ngapa karena anaknya kembar? Malah senang, lucu-lucu. Walah. Wong-wong dia berbara kepengen dua anak kembar, kok malah lari ke dua anak kembar orang gelap. Dan yang penting banget dong, yang penting. Yang penting apa? Dan mau kayak mau tinggal Jakarta ya, kerjanya kayak PT dua bersaudara, anaknya kembar loro. Dan mau di Jawa Barat, kerja nang PT tiga berlian, anaknya kembar telu. Sing mau Batak meke, kerja nang PT empat sekawan, anaknya kembar papat. Lanjut sih kembar. wedi banget dong, wedi banget. Yang gue kerjaan nek dari satpam nang PT Auto 2000 lah. Apa gak ada lagi nyokok kembarong emu ah. Apa gak ada lagi nyokok tak cairong emu kembarong apa. Aduh lah, apa gak ada gerbatanya untuk kambirong emu kembarong. Aduh dong lah, kayak ketirambung lah, bukannya ini uling lain aja, cal, kayak tirambung lah cepetan, aku mau berulung heboh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.